bening hatiku. Mengapa kau cepat tergoda, terlalu cepat kau serahkan semurni cintaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Apakah salah dan dosaku padamu? Engkau pergi dariku. pergi dari.